bagi orang yang berikhram, dan juga bagi orang yang masuk di kota Madinah ada batas-batas tertentu yang mana orang itu tidak boleh melakukan, yaitu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bahkan juga apabila menemukan barang tidak boleh dimiliki dan tidak boleh diganggu pula pohon-pohonnya. La yuqta'u sajaruha, tidak boleh dipotong pohonnya kecuali itu duri, karena ada hadis yang menjelaskan boleh. Wala yuqtasu fiha khatasun, tidak boleh mengamalkan bid'ah, menyampaikan bid'ah, mengucapkan perkara bid'ah di kota ini. Nah, karena itu adalah kota atau negeri yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempat tinggal di situ, dan juga negerinya para ulama sunnah. Wa man akhtasa hadasa, barang siapa yang membuat cara yang baru dalam urusan din, membuat kebid'ahan, baik masalah i'tiqad atau amal ibadah, fa'alaihi laknatullahi, maka berhak mereka itu mendapatkan laknat Allah, wal malaikati, dan juga laknatnya dari malaikat, wan nasi ajmain, dan juga manusia secara umum. Ini menunjukkan bolehnya orang mendoakan jelek terhadap orang ahli bid'ah, karena mereka itu orang yang merusak sunnah. Berbeda dengan orang maksiat. Orang maksiat dia melakukan kejahatan tapi tidak mengganggu orang ahli sunnah. Namun ahli bid'ah mereka adalah musuhnya ahli sunnah, karena bid'ah kebalikannya dituha as sunnah. Yang nomor dua, anna amalahu mardudun alaihi, bahwasanya amal yang mereka lakukan dikembalikan kepada dia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang diterima syaratnya harus ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak boleh dicampuri sum'ah atau riak, pamer ingin dipuji oleh orang. Yang nomor dua, hendaknya mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala yang memerintah kita ibadah, maka Allah yang berhak untuk menuntunkan kita ibadah lewat dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang beliau datangkan kepadamu berupa amal yang wajib atau amal yang sunnah, maka hendaknya kau kerjakan kecuali dalam keadaan tidak mampu. Karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuanmu. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib meninggalkannya. Karena tidaklah yang dilarang oleh beliau melainkan itu larangan dari Allah. Dan tidaklah Allah Ta'ala melarang hambanya berbuat sesuatu melainkan jika dilanggar pasti membawa kehancuran, membawa kerugian, dan juga membawa malapetaka. Karena itu kita jumpai setiap orang yang melanggar hukum Allah Ta'ala akan dihukum. Kaumnya Nabi Nuh dihancurkan, kaumnya Nabi Yana, kaumnya Yana Fir'aun, dan kaumnya Baratnya dihancurkan. Kaum Samud, kaum Ad, demikian juga kaum-kaum yang yaitu Raja Namrud, dan juga semisalnya dihancurkan oleh Allah Ta'ala karena melanggar yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ada pun dalil amalnya orang ahli bid'ah ini tidak diterima. Mereka susah payah walaupun niatnya ikhlas dengan dasar hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhtasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam urusan din ini, baik dalam akidah maupun ibadah maupun dakwah, karena dakwah adalah tauqifi, harus ada contohnya dari beliau. Ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya, fa huwa raddun, maknanya mardudun, dikembalikan kepada yang melakukan bid'ah. Allah Ta'ala tidak menerima. Dan inilah kerugian orang ahli bid'ah. Kemudian juga berikutnya, peringatan keras terhadap pelaku bid'ah, dan jangan sampai kita melakukannya, apalagi mendakwakannya. Annal bid'ata finna, bahwa amalan bid'ah itu menyeret pelakunya ke neraka. Bagaimana tidak, mereka membuat syariat sendiri yang menyimpang syariatnya Allah Ta'ala. Makanya Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dan bila. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membahas syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Ini adalah pertanyaan ingkari. Kan yang berhak memerintah kita, melarang kita, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu langsung dari Al-Quran maupun lewat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pental bahwasanya bid'ah itu menyeret manusia ke neraka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kullu mukhtasatin bid'ah, wa kullu bid'atin finnar. Dalam satu riwayat, wa kullu bid'atin dolala, wa kullu dolalatin finnar. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka beliau bersabda, wa kullu mukhtasatin bid'ah, dan setiap yang baru di dalam masalah ibadah, akidah, manhaj, ini adalah bid'ah. Wa kullu mukhtasatin, wa kullu bid'atin finnar, dan setiap bid'ah itu masuk di dalam neraka. Sekalipun bid'ah itu ada tingkatan-tingkatan, ada yang belum menuju kepada kekufuran, tapi tetap bid'ah dolalah. Maka ada yang kekal selamanya di neraka, kan kebid'ahnya sudah menuju kepada kufur atau syirik. Dan ada kalanya di neraka disesuaikan dengan dosa kebid'ah yang ia lakukannya. Kemudian juga nomor 4, annal mubtadi'ata alaihi, annal mubtadi alaihi ismu man tabi'ahu. Sesungguhnya orang ahli bid'ah ini akan juga menanggung atau mendapatkan dosa semisal orang yang menirunya, semisal orang yang mengamalkannya, tanpa dikurangi dosa orang yang mengamalkan. Terkadang orang bid'ah itu, ahli bid'ah merasa bangga, ya, bisa menyebarkan bid'ahnya, kemudian juga mendapatkan pengikut yang banyak. Mestinya mereka itu harus sedih, bertobat. Karena yang beri contoh kebid'ahan diamalkan oleh orang, dia akan mendapatkan dosa semisal dosa yang menirunya, tanpa dikurangi dosa yang melakukan bid'ah itu. Sebagaimana orang melakukan mengamalkan sunnah, ketika ditiru oleh orang lain, orang awam mengamalkan sunnah itu, maka orang mengamalkan sunnah mendapatkan pahala, dan mendapatkan pahala semisal orang yang meniru mengamalkan sunnah, tanpa dikurangi pahala orang mengamalkan sunnah. Namanya al-jaza min jinsil amal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ta'a ila dhalalatin." Barang siapa yang menyeru, yang mengajak kepada kebid'ahan, kepada kesesatan, baik menyerunya lewat lisan atau lewat tulisan atau lewat siaran, "kana alaihi minal ismi," dia harus menanggung dosa. "Misla asami man tabi'ahu," semisal dosa orang yang mengikutinya. "La yang kusudalika," tidaklah berkurang dosanya siapa, "min asamihim syai'an," dari dosa orang yang mengikutinya. Ini yang perlu difahami. Jadi jangan sampai kita memberi contoh yang jelek. Ketika kita memberi contoh yang jelek, na'udzubillah min dzalik, ditiru oleh orang, dan kita tahu, maka kita harus meralat. ya, maka kita harus mencabut ucapan kita. Kalau tulisan kita harus meralatnya. Sebagaimana Al-Imam Abdul Hasan Al-Sa'ari rahimahullah ta'ala ketika bergelut di kelompok Mu'tazilah 40 tahun, kullabiyah 2 tahun, maka beliau bertobat, menulis kitab dan sebarkan kepada umat untuk menarik kembali, yaitu kesalahan-kesalahan ketika beliau mendakwakan, yaitu asma wa sifat yang tidak cocok dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bagian daripada hadis beliau. Dan masih banyak lagi penjelasan hadisnya menjelaskan tentang bahayanya bid'ah. Dan juga tidak diterima amalnya, bahkan juga akan dihukum pula. Salisan yang nomor 3, min akwalis sahabati radhiyallahu anhum. Jadi tahdzir, peringatan keras agar kita menjauhi kebid'ahan ini dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bersumber dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Annahu kana bisyami, bahwa Mu'adz bin Jabal ini berada di negeri Syam. Faqala, maka berkata Mu'adz ini orang yang yaitu dikagumi oleh para sahabat, mengenal halal dan haram, yang diutus oleh beliau ke Yaman untuk berdakwah. Ayuhan nas, katanya sahabat ini, wahai manusia, alaikum bil ilmi qabla ayyurfa'. Alaikum bil ilmi qabla ayyurfa'. Kamu wajib menuntut ilmu syar'i. Yang dimaksudkan ilmi ini kalau dalam istilah ulama sunnah, di dalam Al-Quran dan hadis adalah ilmunya Allah, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidaklah disebut kalimat ilmu dalam Al-Quran dan sunnah, melainkan itu wahyu Allah. Maka Mu'adz bin Jabal berseru, wahai manusia, kamu wajib berpegang kepada ilmu sebelum diangkat, sebelum ditarik oleh Allah Ta'ala ilmu ini. Ya, ini menunjukkan di akhir zaman banyak orang Islam tidak mempelajari ilmu din. Dan berapa banyak sekolah-sekolah yang mengatakan dirinya orang Muslim, tetapi banyak yaitu materi-materi atau pelajaran umum. Bahkan kadang pula pelajaran agama itu bukan sesuai dengan sunnah. Ini cara orang-orang kufar untuk menghapus atau membuat kebodohan kaum muslimin. Maka apa kata beliau? Alaikum bil ilmi, wajib kamu menuntut ilmu sebelum ilmu itu ditarik oleh Allah. Ala wa inna raf'ahu dihabu ahli. Ingatlah, hilangnya ilmu itu dengan meninggalnya ahlinya, dengan meninggalnya ulama sunnah. Ya. Kalau sudah akhir zaman ulama sunnah meninggal dunia, tinggal orang-orang yang bodoh. Sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, innallaha la yantazi'u al-ilma intiza'an minal ibad. Tidaklah Allah Ta'ala mencabut ilmu itu sembarang dari hambanya. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan wafatnya ulama sunnah. Ya. Fa idza lam yabki 'alima. Kalau sudah tidak ada satu orang punya ilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia akan mengambil imam, mengambil pemimpin yang tidak tahu din. Fa idza su'ilu an syai'in, ketika orang menjadi imam, tokoh umat itu tidak tahu din, ditanya masalah ilmu, fa'aftau bi ghairi ilmi, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka akhirnya mereka tersesat karena kebodohannya dan juga menyesatkan umat. Ini harus kita fahami, bagaimana generasi sebelum meninggalnya para ulama sunnah bagi kita menuntut ilmu syar'i. Karena Islam atau sunnah tidak akan hilang kecuali dengan meninggalnya para ulama sunnah. Wa iyyakum wal bid'ah. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berpesan, wajib kau menuntut ilmu syar'i sebelum hilang ilmu ini. Yang nomor dua pesannya, wa iyyakum wal bid'ah wattabaddu'a. Jauhkan dirimu dari bid'ah dan jauhkan dirimu dari membuat atau mendakwakan bid'ah. Wattanattu'a, dan memperdalam satu urusan. Islam itu mudah. Karena itu kalamullah. Karena itu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dipahami oleh orang awam sampai orang yang punya ilmu. Wa alaikum bi amrikumul atiq, dan wajib kamu berpegang urusanmu ini kembali kepada para sahabat. Al atiq pada zaman dahulu. Para sahabat radhiyallahu anhum. Ini pesannya sahabat Mu'ad bin Jabal. Hendaknya kita menuntut ilmu sebelum ilmu itu hilang. Dan hilangnya ilmu dengan meninggalnya para ulama sunnah. Kemudian kita dipesankan pula harus menjauhi semua bentuk kebid'ahan. Menjauhi orang ahli bid'ah. Menjauhi orang-orang yang memikirkan urusan din dengan akal mereka. Dan kita disuruh untuk kembali kepada generasi yang pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati, fa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah penggantiku, yang mana mereka berhak untuk menunjukkan kebaikan. Karena mereka itu mahdiyyin, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, keterangan dari para sahabat. Wa an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, bersumber dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, alaikum bisabili wassunnati, wajib kamu menempuh jalan yang benar yaitu Al-Qur'an, wassunnati, dan juga yaitu sunnah. Disebutkan alaikum bisabil karena Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya ini sirati mana sabil, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabili, kamu akan pisah dari jalan yang lurus. Ketika orang meninggalkan jalan yang satu, mengikuti jalan yang lain, tidak akan kembali dia kepada jalan yang pertama. Dan itu karena sudah dinas oleh Allah Ta'ala. Fatafarraqu bikum an sabili, bukan an subuli, tetapi an sabili. Kalau kamu ikuti jalan selain sunnah ini, kamu akan pisah dari jalan sunnah ini. Fa innahu ma'al al-ardi 'abdun, tidaklah di permukaan dunia ini salah seorang hamba, 'ala sabili, yang dia berpegang kepada Al-Qur'an wassunnati, dan juga berpegang kepada sunnahnya beliau, dzakarallaha fi nafsihi, yang mana dia selalu ingat kepada Allah Ta'ala di dalam dirinya, fa sya'arra jilduhu min khasyatillah, maka akan gemetar yaitu kulitnya ini. Karena apa? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-Nya ini hanya orang punya ilmu. Illa kana misluhu kamisli sajaratin, melainkan semisal orang yang berpegang sunnah ini, kama salih sajaratin, seperti pohon, qad ya'isa waraquha, yang mana telah kering daunnya. Pohon itu kalau kepanasan tidak ada hujan kering, maka akan rontok. Fa ya kadzalika hatta asabat harikhun shadidun. Ketika dia kering ini dihantam oleh angin yang kencang sehingga fataha tahat warakuha, maka gugur. Jadi beliau sahabat Ubay bin Ka'ab mengibaratkan, membandingkan orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah bagikan pohon kalau sudah kering daunnya kemudian kena angin akan berguguran daun itu. Fatahatat waraquha illa hattallahu anhu khatayahu. Maka ketika kena angin kukur semuanya, maka Allah Ta'ala menghapus dosa-dosanya orang yang berpegang kepada sunnah, seperti yaitu gugurnya daun-daun yang kering yang dihantam oleh angin yang keras. Kama tuhatu tilka syajaratu waraquha, sebagaimana gugurnya daun-daun itu dari pohonnya. Dan ini menunjukkan nikmatnya orang berpegang kepada sunnah, bukan hanya mendapatkan pahala tetapi menghapus dosa. Dan ini pun ada dalil dari Al-Quran. Allah berfirman, innal khasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Jadi apa yang disampaikan oleh para sahabat tidaklah berselisih dengan ayat. Karena para sahabat berkata, berbicara bukan hanya dari pikirannya atau nafsunya, tetapi mengambil dari Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in iktisatan fi sabirin wa sunnah. Dan sesungguhnya mencukupkan diri orang itu dengan Quran. Sabil ya dimana Al-Quran. Wa sunnah dan juga sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min ijtihadin fi khilafi sabil wa sunnah. Itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh ibadah yang itu menyimpang Al-Quran dan Sunnah. Karena ibadah bukan dinilai banyaknya, jumlahnya, tetapi dinilai cocoknya dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dinilai itu ikhlasnya karena Allah. Berapa banyak orang terharu, tertipu, maghrurun dengan yaitu orang beramal ibadah karena ramai. Nah, karena disambutnya ribuan bahkan 10,000. Ya. Akhir zaman sunnah ini gharib, aneh. Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Dimulai Islam itu berkembang, ya bangkit dengan keanehan sedikit jumlahnya, dan akan kembali sunnah yang murni ini dengan kegariban atau keanehan pula. Fatuba lil ghuraba. Karena itu kita waspada, jangan sampai tertipu dengan jumlah yang banyak. Dan jumlah yang banyak belum tentu menjamin kebaikan. Bahkan juga disebutkan di dalam ayat, wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti umumnya, mayoritasnya orang, maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini prinsip yang harus kita pahami. Jadi kita bukan kembali mayoritasnya, bukan kembali kepada jumlahnya yang banyak, tetapi kembali kepada dalil. Sekalipun itu tidak diikuti oleh semuanya orang. Bukankah ada salah seorang anbiya yang mana tidak punya pengikut? Kemudian juga, fanduru ayyakun amalukum ingkana ijtihadan waqtisatan ayyakuna dhalika ala minhajil anbiya'i wa sunanihim. Perhatikanlah, katanya sahabat Ubay bin Ka'ab, perhatikan dirimu perhatikan amalmu. Jika itu ada dalam hasil dari ijtihad. Nah, in kana ijtihadan waqtisadan dan juga mencukupkan dengan sunnah, hendaknya sesuai dengan manhaj, prinsip-prinsip yang disampaikan oleh para anbiya dan juga amal mereka. Inilah wasinya para sahabat. Kalau kita di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan ilmu, di dalam menuntut ilmu, di dalam beramal, kita mencukupkan dengan pada zaman dahulu sudah cukup. Dan itu meringankan beban. Meringankan juga tanggungan. Karena al-Islam ad-dinu yusrun. Islam itu adalah mudah. Nah, yuridullahu bikum al-yusra. Allah menghendaki kamu dengan ini kemudahan. Fala yuridu bikum al-usra. Dan Allah Ta'ala tidak menghendaki din ini kamu menjadi sulit. Demikian juga disebutkan pula di dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Sudah mudah Islam itu, tapi masih ada pula keringan yang lain. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Nah, bahkan juga dalam satu kondisi tertentu, faman yadurru ghayra bahin wala 'atin fala isma 'alaihi. Jika mereka dalam keadaan yaitu darurat, ya, boleh melanggar, ya, tetapi tidak menghalalkannya karena dia dalam keadaan darurat. Inilah kebaikan Islam yang harus kita fahami dan kita sampaikan kepada umat. Amalan fitnah adalah menyiksa manusia dan membuat orang itu jauh daripada sunnah. Sengsara mereka hidupnya di dunia, belum lagi nanti di akhiratnya. Ia dan bilandali. Selanjutnya pula, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal, annahu qala, alaikum bitaqwallahi wa hadhihi al-jama'ati fa inna Allah la yajtahidu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalatin abada. Wa alaikum bis-sabri hatta yastakhir yastarih ad-darrun aw yustarahu min fajirin. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, bahwasanya beliau berkata, alaikum taqwa, hendaknya kamu jadi orang bertakwa kepada Allah. Takwa adalah imtisalu ma amarallahu bihi wa rasuluhu, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wajtanabu ma nahahu Allah wa rasuluhu, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu makna takwa. Wahamah, dan berpeganglah kamu kepada jamaah. Maknanya jamaahnya sahabat, bukan jamaat, tapi jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah mufrad. Nah, setelah kita diperintahkan untuk kembali kepada yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, menjauhi yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, berpegang pula pada prinsipnya para sahabat. Fa inna Allah la yasma'u ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Allah Ta'ala tidak mengumpulkan umatnya beliau, maknanya para sahabat, tidak mengumpulkan umatnya beliau yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ala dhalalati abadan, dalam kesesatan selamanya. Ini wajibnya kita kembali kepada prinsipnya para sahabat. Dan yang menyampaikan adalah Abdul ibn Mas'ud. Dan ini juga wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu ini, setelah aku meninggal dunia, akan melihat perselisihan yang banyak. Itu adalah penyakit yang muncul pada zaman sekarang. Manusia berselisih. Ya, antara tua yang muda, yang muda yang tua dan tua. Berselisihnya bukan dengan makanan. Berselisih bukan dengan perbedaan kendaraan. Berselisih dalam prinsip, dalam akidah. halal dan haram dalam menghadapi fitnah. Karena ini di akhir zaman. Ya. Maka wajib kata beliau, fa'alaikum bisunnati. Rasidin al-matin ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajib. Kamu wajib mengikuti sunnahku. Itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah para sahabat. Inilah maknanya, fa innallaha la yasma'u ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dalalatin abada. Wa alaikum bisabri. Subhanallah. Diwasiatkan kita ini oleh Abdullah bin Mas'ud harus bersabar. Bersabar bukan dalam kelaparan, bersabar kenapa? Berpegang sunnah di akhir zaman mesti digunem oleh orang, itu bahasa Jawa. Dan mesti dibenci. Dan mesti difitnah. Ya. Tidak ada orang berpegang sunnah melainkan pasti difitnah. Dan ini bukan hanya sekarang. Dimusuhi Nabi Nuh AS karena menyampaikan tauhid. Dimusuhi Nabi Musa AS oleh Fir'aun karena menyampaikan tauhid. Dimusuhi Nabi Ibrahim AS oleh Raja Namrud karena menyampaikan tauhid. Jadi ini adalah suatu hal yang wajar. Bukan hanya menimpa kepada kita sekarang saja. Bahkan ujian Allah yang Allah timpakan kita masih sedikit. Tidak semisal para anbiya dahulu. Ya. Wa alaikum bisabri. Kamu wajib bersabar berpegang dengan sunnah. Disuruh bersabar karena fitnahnya besar. Dan juga karena gangguannya besar. Dan karena permusuhannya besar. Hatta yastari khabarun sehingga merasa tenang orang-orang berbuat baik ini. Au yastarahu min fajirin atau yaitu sehingga yaitu diistirahatkan orang itu dari orang-orang yang curang. Inilah wasiatnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa anhu aidan annahu kana yaqulu alaikum bitariqa. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan alaikum itu maknanya alaikum bil Quran. Alaikum bitariq maknanya alaikum bisabil. Wa anna hadha sirati mustaqiman. At-tariq mufrad bukan alaikum biturukat. Alaikum bittariq sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Jadi apa yang disabdakan apa yang disampaikan oleh para sahabat itu adalah ada dalilnya. Bahkan juga merupakan ringkasan-ringkasan difahami oleh para sahabat disampaikan secara umum agar bermanfaat. Falain lazamtumuhu فَإِفَلَئِنْ لَزِمْتُمُهُ لَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقٌ بَعِيدًا. Jika kamu mau berpegang teguh iltizam, istiqamah di atas jalan yang hak ini, sungguh kau telah mendahului dengan pendahuluan yang sangat jauh, mendahului kebaikannya. وَلِخَرْتُمُهُ يَمِنًا وَسِمَارًا. Tapi kalau kamu menyimpang jalan yang hak ini, kamu menoleh kanan dan kiri, yang Allah mengatakan wala tattabi'u laqad dhalamtu dhalaltum dhalalan ba'ida, sungguh engkau akan tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Ini adalah wasiatnya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa anhu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala alaikum bil hilmi qabla an yukbada. Wajib kamu berpegang pada ilmu Quran dan Sunnah sebelum diangkat oleh Allah. Wa iyyakum watanattu'a wattabaddu'a watta'ammuka. Dan jauhkan dirimu dari memperdalam masalah Islam ini yang tidak ada dalilnya. Dari urusan kebid'an dan juga yaitu kesesatan. Wa alaikum bil 'atiq, dan kamu wajib kembali kepada yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Begitulah ya kaum muslimin dan muslimat, beberapa keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari kalangan para sahabat tentang tahdir, peringatan keras jangan sampai kita bid'ah dan jangan sampai pula kita mengamalkan bid'ah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika.